Mitra bisnis, untuk memenuhi target penerimaan negara dari pajak, sepertinya Ditjen Pajak kian gencar memburu objek-objek pajak yang penerimaannya dirasa belum optimal. Salah satu objek yang diburu adalah pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN bagi transaksi penjualan mobil bekas. Kebijakan ini kontan mendapat reaksi dari kalangan pebisnis otomotif. Para pengusaha otomotif, terutama pengusaha showroom jual-beli mobil bekas, khawatir aturan ini akan membuat tarif PPN naik menjadi 10%. Bila ketentuan itu jadi diterapkan, bukan tidak mungkin bisnis galeri jual-beli mobil bekas terancam gulung tikar. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Senior Marketing Manager Bursa Mobil Bekas WTC Mangga 2, Herianto Kosasi. Pak Herianto, bagaimana komentar Anda? Ya, kita sih masih nunggu ya Pak ya. Intinya, ini kan kita belum tahu apa benar mesti dijalanin sampai sekarang. Kan itu sebenarnya kan harus dijalanin bulan April. Tapi sampai hari ini kan belum gitu loh Pak. Kita sih masih nunggu aja Pak, ceritanya Pak. Buat NC gitu loh. Itu kalau mau diperlakukan. Tapi kan prosesnya ini kan harusnya dari bulan April, sekarang bulan Juni aja belum jalan Pak. Belum ada penjelasan dan belum dijalankan ya. Selama ini kan kita nggak ngerti kok, Pak, di lapangan. Kalau sebelumnya bagaimana, Pak? Biasanya kan kita juga, itu kan kalau BBN ya, 1% pada saat balik nama, kalau nggak salah. Ya, balik nama doang, Pak. Nah, ini sih kita masih nunggu ya. Kita juga nggak mau menduga-duga untuk urusan itu. Yang kita lebih khawatirin sebenarnya kalau misalnya pajak progresif itu, Pak. Lebih parah itu dampaknya. Harusnya dengan memang sudah jadi ketetapannya seperti itu ya. Paling untuk tahap awal aja kaget, habis itu ya normal kembali. Lalu apa harapan Anda nih? Dari DPR segala macam ya, wakil kita yang harusnya bisa melindungi kita. Kalau enggak kan otomatis orang yang beli mobil bisa jadi keberatan gitu. Bagaimana nasib rakyat? Jadi sebenarnya jangan seperti itu, kayak yang dulu aja normal lah Pak. Itu kan mestinya bisa di untuk pajak untuk bagian-bagian yang lain gitu loh Pak. Gak harus dengan mobil second ya, kan dengan mobil baru kan suaranya sudah kena juga kita. Kenapa mobil second juga harus kena gitu loh harusnya. Harusnya sih seperti itu ya. Karena di mobil baru sudah kena ya. Sedangkan kita juga sudah ada PPH, kalau untuk karyawan ada kan udah cukup banyak gitu loh Pak. Itu kan membebani rakyat jadinya. Demikian Herianto Kosasi dan saya Rizal Andika.